Iya, jadi anak ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan Anda dan semua pendengar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak-anak yang salihin dan salihat, dan kita semua yang bermanfaat untuk Islam wal muslimin, bahkan bermanfaat untuk umat manusia semuanya insyaallah. Allahumma amin. Kemudian mengenai doa untuk anak yang masih kecil, apa yang suka, yang sering sakit-sakitan, ya, doanya apa? Itu saya sarankan ibu untuk memiliki buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu sudah sering disarankan untuk membeli, ya, harganya murah insyaallah, sangat terjangkau, harganya murah sekali. Edisi bahasa Indonesia itu judulnya Doa dan Wirid, dan yang bagus itu terjemahan dari penerbit Pustaka At-Tibyan Solo, itu bagus sekali. Silakan dibeli buku itu. Dan di sana nanti ada doa. Doa-doa untuk mendoakan orang, termasuk mendoakan anak. Di antaranya doa Rasulullah SAW untuk mendoakan kedua cucunya, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Itu doanya Rasulullah, "U'idzukuma bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah." Nah, itu bagus doa itu. Aku melindungkan kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari mata-mata yang jahat, ya. Kemudian dari binatang-binatang yang tidak mengganggunya, dan dari setan, dari semuanya dimintakan perlindungan kepada Allah. Kemudian juga doa-doa ruqyah. Ruqyah di sana ada, ya. Misalnya doa dipegang salah satu tubuh anak itu, lalu dibacakan bismillah, bismillah, bismillah, a'udzu billahi wa qudratih min syarri ma tajidu wa tuhadir, itu dibaca 7 kali. Kemudian juga ada doa Allahumma rabban nas adhibil bas wasfi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman, itu doa-doa untuk supaya anak kita oleh Allah disembuhkan dari penyakitnya dan diselamatkan dari berbagai macam bencana penyakit, dan supaya anak-anak kita sehat wal afiat. Itu mudah-mudahan ibu dan kaum muslimin semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang selalu taat kepadanya dan mempunyai anak-anak yang bermanfaat insyaallah. Allahumma amin. Assalamualaikum. Ana sangat senang bisa bertemu langsung dengan Ustadz dan pendengar RDI di minggu lalu. Bagaimana menghadapi anak yang suka membantah orang tua dan ngomong jorok, dari Heru di Sawo Jajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita kemarin bisa bertemu pada hari Minggu di Gedung Kajayana, alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan itu menjadi pertanda baik bagi Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan semua pendengar radio dakwah dijadikan akrab, semuanya akrab, dan semuanya mempunyai kepedulian kepada berlangsungnya dakwah Islamiah, lebih khusus di Kota Malang. Mari warga Kota Malang kita bersatu padu, bergandengan tangan, kita menjadi orang-orang bermanfaat untuk Islam wal muslimin dan untuk umat manusia semuanya. Mari kita mulai dari Kota Malang ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan akan bersambung ke kota-kota lain. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Kemudian bagaimana ini mempunyai anak yang suka membantah orang tuanya dan suka ngomong jorok. Mengenai membantah orang tua dan ngomong jorok, ini biasanya itu ada sebabnya. Sebabnya di antara yang paling pasti karena dia suka nonton sinetron. Nonton sinetron, nonton televisi yang acaranya di antaranya anak suka bantah orang tua. Anak suka kurang ajar kepada orang tua. Yang mana anak kita yang masih kecil ini nonton dan suka nyontoh, dicontoh, ditiru nanti. Jadi seakan-akan dia mendapat pelajaran dari film-film tadi, dari acara-acara tadi, bagaimana cara membantah orang tua, bagaimana cara ngelawan orang tua. Maka dari itu di antara upayanya kita hindari anak-anak dari nonton yang seperti itu. Jangan sampai pikiran anak-anak kita ini tercemar oleh hal-hal yang seperti itu. Terus terang anak-anak itu sangat cepat responnya. Kita menyangka dia enggak paham, padahal dia paham, ditangkap semuanya, direkam. Setelah itu dipraktekkan. Kemudian juga termasuk ngomong-ngomong jorok biasanya dari temannya. Jadi temannya mengajarkan kepadanya omongan-omongan yang jorok.